Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu Ismail Radio. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa an wahdaka la syarika lak al-mannan ya badi as-samawati wal-ard ya dhal jalali wal-ikram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, jabat tangan dengan bukan mahram ketika hari raya Idul Fitri adalah pemandangan yang biasa kita saksikan. Beberapa orang bahkan sampai berangkulan dengan menempelkan pipi dengan lawan jenisnya yang sering dikenal orang dengan cepika-cepiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita tidak pernah berjabat tangan dengan lain mahram. Umaymah bintu Raqiqah menceritakan ketika sebagian wanita berbaiat kepada Nabi, kami berkata, ya Rasulullah, tidakkah engkau berjabat tangan dengan kami? Beliau menjawab, inni la usafihun nisa innama qawli limi'atim ra'atin ka qawli limra'atin wahidah. Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita. Sesungguhnya ucapanku pada 100 wanita dalam baiat seperti halnya ucapanku kepada seorang wanita. Dalam hadis yang lain terdapat ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Beliau bersabda, لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيات من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. Tertusuknya kepala salah seorang dari kalian dengan jarum dari besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Janganlah di hari Id yang fitri dan hari-hari yang lainnya Anda berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Jika karenanya Anda dikucilkan manusia, diasingkan oleh mereka, dicemooh oleh mereka, maka yang demikian lebih baik daripada dikucilkan Allah, dihinakan Allah kelak di hari berbangkit. Jika karenanya Anda dibenci manusia, maka yang demikian lebih baik daripada Anda dibenci Allah. Jika karenanya Anda dicemooh oleh manusia, maka yang demikian lebih baik daripada Anda mendurhakai Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula campur baur laki-laki dan perempuan ketika hari raya tidak terelakkan. Dalam Islam dikenal dengan istilah ikhtilat. Allah ta'ala melarang ikhtilat untuk menutup berbagai kemungkaran yang dapat menjadi jalan seseorang terjerumus ke dalam berbagai macam zina, dari zina hati sampai zina kemaluan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kutiba al-ibni adama nasibuhu min az-zina mudriqun dhalika la mahalla lah." فالعينان زيناهما النظر والأذنان زيناهما الاستماع واللسان زينه الكلام وَالْيَدَاهُ زِينَهَا الْبَطْنُ وَالرِّجْلُ زِينَهَا الْخُطَاهُ وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ. Telah ditetapkan bagi anak Adam bagian dari zinah yang pasti ia akan mendapatinya. Kedua mata zinahnya adalah pandangan. Kedua telinga zinahnya adalah pendengaran. Lisan zinahnya adalah pembicaraan. Tangan zinahnya adalah memegang. Kaki zinahnya adalah melangkah. Hati menjadi cenderung dan berangan-angan. Hal itu akan dibenarkan kemaluan atau didustakan. Para pendengar, ketahuilah, jauhilah diri Anda dari tempat-tempat campur baur laki-laki dan perempuan, baik di masjid, di dalam sop-sop salat, dan di tempat-tempat umum lainnya. Namun, jika keadaannya tidak memungkinkan, segera selesaikan keperluan Anda dengan tetap menjaga pandangan mata, menjauhi lawan jenis, tidak bersalaman dengan mereka, tidak berjabat tangan dengan mereka, dan segera meninggalkan tempat tersebut. Dan siapa yang menjaga perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka Allah Ta'ala akan menjaganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.